Bagai bara api yang membakar hati, kau nyalakan api cinta di dalam dada. Sejuta pesona menghapuskan duka, cintamu bak mentari menyinari hati. Bara cinta, indahnya lagu yang kau nyanyikan hapuskan rindu hatiku. Indah dan biru cinta yang syahdu, bagai belenggu cintamu. Jaga tanganku dekat rinduku dalam pelukanmu. Indonesia Memorial Jadul.